Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan kepada kita di pagi hari ini sehingga kita bisa duduk kembali bersama bertafaqquh fid din mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan kali ini dan sudah kita mulai di hari kemarin, kita mempelajari tentang akidah Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Dengan yang pertama kemarin kita membaca biografi beliau, di mana beliau adalah Al-Imam Abul Hasan Ali Ibnu Ismail, termasuk dari keturunan Abu Burdah Ibnu Abi Musa Al-Ash'ari, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau lahir pada tahun 260 Hijriah dan meninggal pada tahun 324 Hijriah di kota Basrah, Irak. Dan sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa perjalanan religius dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, beliau telah melalui tiga tahapan. Tahapan yang pertama yang beliau jalani selama 40 tahun mengikuti orang-orang yang banyak di saat itu dan dekat dengan penguasa, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Mengikuti juga tokohnya yang kebetulan juga bapak tirinya yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i, tokoh Mu'tazilah di zaman tersebut. Namun kemudian pada suatu hari beliau bermimpi, dalam mimpi itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hasan dalam mimpi tersebut, alaika bi sunnati, ikutilah sunnahku. Maka Abul Hasan Al-Asy'ari kemudian terbangun dan setelah itu sadar akan penyimpangan-penyimpangan yang selama ini ada, sehingga kemudian setelah itu beliau kembali ke sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam beragama. Ibnu Katsir rahimallahu taala menjelaskan bahwa di fase yang kedua, sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah para salafus saleh, akidah para sahabat, akidah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dan para a'immah al-arba'ah yang lainnya. Beliau mengikuti Ibnu Kullab yang menetapkan 7 sifat aqliyah dan mentakwilkan sifat-sifat yang lainnya. Nah, dan ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Dr. Ghalib Al-Iwaji dalam kitabnya Firaq Mu'asirah, beliau memberikan satu faedah bahwasannya al-mutaqaddimun dari kalangan Asy'ariyah seperti Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Abu Bakar Ibn Tayyib Al-Baqilani rahimahullahu ta'ala, Abul Hasan At-Tabari. Naam. Mereka mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari yang kembali ke dalam akidah as-salaf, ashabil hadith, ahlus sunnati wal jamaah, menetapkan semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim, yang tersebut di dalam sunnah yang sahihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan apa yang tersebar di kalangan kaum muslimin dan mereka katakan itu adalah akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mana mereka menetapkan 7 sifat atau 11 sifat atau 21 sifat dan mereka mentakwilkan sifat-sifat yang lainnya, itu yang dijelaskan oleh mutaakhirin dari kalangan pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari seperti Abul Ma'ali Al-Juwayni Imamul Haramain dan bapaknya. Nam juga yang dilaksanakan dan disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali sebelum akhirnya ketika akan mati beliau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada akidah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, sehingga Abu Hamid Al-Ghazali pun mati dalam keadaan sahih Al-Bukhari di dada beliau. Beliau membacanya, beliau meyakininya. Jadi apa yang ada di pelajaran-pelajaran agama di sekolah-sekolah di negeri kita, baik dari SD, SMP, aliyah, SMA, yang di sana menjelaskan tentang sifat-sifat Allah ada 11, itu berarti adalah dari fase kedua dari masa-masa atau tahapan-tahapan religius yang telah dialami oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Adapun beliau kemudian telah bertaubat, rujuk kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan semua sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim maupun dalam sunnah-sunnah yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan telah banyak para ulama yang menjelaskan otentiknya, kuatnya berita dan fakta dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bahwa beliau benar-benar telah rujuk dari akidah Ibnu Kullab yang menetapkan sebagian sifat dan mentakwilkan kebanyakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kitab beliau Al-Lum' fil I'tiqad, Maqalat Islamiyin, dan juga kitab yang ada di hadapan kita Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Nah. Dan kemarin juga sudah kita sampaikan faedah dari para ulama. Nah, para ulama kita di zaman ini yang mengikuti Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, juga mengikuti Ibn Abil Izzil Hanafi dalam syarah akidah At-Tahawiyah, satu kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yaitu bahwa pembicaraan tentang sifat sama dengan pembicaraan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan pada sebagian sifat sama dengan pembicaraan pada sifat-sifat yang lainnya. Ini kaidah yang disampaikan, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tadmuriyah, yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah dalam memahami, meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan khusus kepada orang-orang Asy'ariyah dan semisalnya, termasuk juga dalam hal ini kelompok Al-Maturidiyah, yang biasanya kelompok Al-Maturidiyah ini dipegangi oleh mereka orang-orang yang bermadzhab Hanafi dalam masalah fikih ibadahnya. Nah, yang mereka juga sama dengan Ibnu Kullab meyakini beberapa sifat saja dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mentakwilkan sifat-sifat yang lainnya. Khusus kepada mereka, nah, dalam kita bantah, atau para ulama telah membantah mereka dengan kaidah bagian yang kedua dari kaidah yang tadi saya sampaikan, yaitu pembicaraan tentang sebagian sifat itu sama dengan pembicaraan pada sifat-sifat yang lainnya. Kalau dalam akidah Al-Asy'ariyah ditetapkan bahwa Allah memiliki sifat al-hayah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ilm, memiliki sifat al-qudrah, al-iradah, as-sam' al-basar, dan al-kalam, 7 sifat. Kita ambil misalnya sifat al-kalam. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Nah, maka sudah barang tentu ketika mereka menjelaskan pembicaraan itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluknya. Ini satu hal yang pasti. Nah, karena kalau tidak demikian berarti seorang akan menjadi musyabbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan kepada orang-orang Asy'ariyah yang mereka tidak mau menetapkan sifat tangan misalnya. Nah, sifat tangan dalam akidah Asy'ariyah ditakwilkan maksudnya adalah kenikmatan, maksudnya adalah kekuatan. Dan tentunya mereka juga ada dalil-dalilnya. Namun yang jelas, yang terucap, yang ada dalam Al-Quran, nama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 64 misalnya, bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang berinfak sebagaimana yang Allah kehendaki. Ayat ini bantahan ya kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan di awal ayat disebutkan qalatil yahudu yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Ghullat aydihim, Allah Subhanahu wa taala katakan mereka kepada mereka demikian, terbelenggulah tangan mereka. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang telah mereka katakan. Bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna yaminallahi mal'a saha al-laili wal nahar. Sesungguhnya tangan kanan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan anugerah, penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi anugerah kepada hamba-hambanya di siang dan malam hari. Naam. Ya, tangan Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah menetapkan sifat ini bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ahlus sunnah mengatakan kepada orang-orang Asy'ariyah, bukankah ketika kalian menetapkan sifat kalam, makhluk juga punya sifat kalam, makhluk juga berbicara? Tentunya mereka akan mengatakan iya. Ya. Allah memiliki sifat berbicara, makhluk juga bisa berbicara. Dan untuk tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka dikatakan Allah berbicara sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kalimat itu menyelamatkan diri dari penyerupaan Allah dengan makhluknya. Maka ahlu sunnah ketika menetapkan sifat tangan, juga demikian tangan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan cara seperti itu, ahlu sunnah wal jamaah selamat dari pengingkaran terhadap sifat Allah maupun penyerupaan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, pembicaraan, pembahasan atau kaidah dalam sebagian sifat sama dengan pembicaraan, pembahasan pada sifat-sifat yang lainnya. Nah, ya. Kemudian kita juga sudah membaca dari akidah Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, di antaranya bahwa beliau mengatakan, kami, akidah kami, keyakinan kami adalah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh juga dengan apa yang diriwayatkan dari para sahabat yang mulia, para tabi'in dan para imam. Kita semua berpegang teguh dengan apa yang mereka telah pegangi. Demikian juga Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, kita juga memegangi, meyakini apa yang telah diyakini dan telah dikatakan oleh Al-Imam yang agung, yaitu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari pun juga mengingatkan pada poin selanjutnya bahwa kita Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah al-usul al-thalathah, bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup empat aspek, yaitu iman akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini keberadaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, yang menyembuhkan penyakit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, mengimani Allah Subhanahu wa taala pada keesaannya, pada perbuatannya. Ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang ketiga, mengimani Allah Subhanahu wa taala pada uluhiyahnya. Dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang pantas dan berhak untuk diibadahi. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak, yang pantas untuk diibadahi, siapapun dia, baik dia itu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua selain Allah itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak berhak ditujukan kepadanya satu jenis pun dari peribadatan. Dan kemudian aspek yang keempat dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah beritahukan di dalam Al-Quran, apa yang diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, kita berkewajiban untuk mengimaninya sebagai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang isi ayat dan hadis itu membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tentunya seperti tadi sudah kita sampaikan, dalam meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakini bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Nah, juga termasuk yang sudah kita baca dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Beliau juga mengingatkan kita mengimani semua yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah, yang terpercaya, yang kuat hafalan mereka dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka meriwayatkan itu, tidak boleh kita menolak sedikit pun dari riwayat-riwayat itu. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menerima sunnah. Dalam hal ini makna sunnah adalah semua yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu dinamakan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak sunnah sebagaimana dalam arti hukum fikih, sesuatu yang apabila kita laksanakan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Bukan itu yang dimaksud. Yang kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita menjadi ahlu sunnah, kita berarti harus menerima semua riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita pilah-pilah, tanpa kita beda-bedakan. Ini dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, ini dalam masalah fikih. Ini hadisnya mutawatir, ini hadisnya ahad. Semuanya ahlus sunnah terima. Hadis ahad dalam masalah fikih mereka terima. Hadis ahad dalam masalah akidah juga mereka terima. Nah, ahlus sunnah tidak membeda-bedakan dalam berhujjah dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak lebih dari 10 dengan hadis yang diriwayatkan oleh 7, 3, 2 ataupun 1. Kalau riwayatnya sahih maka ya diterima. Nah, hadis-hadis yang mutawatir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 200 sekian saja. Ya, hadis-hadis yang mutawatir 6 itu tidak lebih dari 240-an hadis, sementara jumlah hadis puluhan ribu. Jadi kalau orang hanya membatasi kepada hadis yang mutawatir meskipun dalam akidah, maka akan terlalu sempit akidah dia dan akhirnya banyak hal yang dia tolak. Tidak demikian ahlus sunnati wal jamaah, tidak demikian para ulama ahlul hadis. Nah, mereka terima suatu hadis asalkan sanadnya sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian selanjutnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala mengatakan, wa anna Allah azza wa jalla ilahun wahidun la ilaha illa huwa fardun samadun lam yattakhid sahibatan wala walada. Nah, kita juga meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilahun wahid, sesembahan yang satu, maha esa, La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia. Fardun, sendiri. Satu, somadun, tempat bergantung seluruh makhluknya. Lam yattakhid sahibatan wala walada. Enam, tidak memiliki istri, juga tidak memiliki anak. Enam, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuan ahad. Naam, anna lahu walad wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai. Naam. Ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa. Allah hanya satu. Dia yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh alam. Dia tempat bergantung seluruh makhluk. Ini salah satu makna dari kata As-Samad. Ya. Tempat bergantung seluruh makhluknya. Makna yang lain, Al-As-Sayyidu Al-Kamilu Su'dadi. Naam. Zat yang Maha Sempurna. Naam. Allah tidak memiliki istri. Karena Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Juga tidak memiliki anak. Juga tidak memiliki bapak. Tidak memiliki orang tua. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad. Naam. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq. Dan kita juga meyakini bahwa Nabi Muhammad ibnu Abdullah Al-Qurasyi Al-Hashimi. Naam. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan Allah, dia juga tidak berhak mendapatkan peribadatan dari kita. Beliau adalah hamba. Hamba Allah. Naam. Yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau mendapatkan wahyu menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala sehingga harus kita muliakan. Ya, dengan kata bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, kita bersikap yang tengah-tengah, bersikap yang paling benar, tidak berlebihan, tidak ghulu terhadap beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, sehingga naam tidak menisbatkan ilmu ghaib kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Tidak juga mengatakan bahwa dunia dan akhirat milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Al-Busiri dalam kaidah Al-Burdah dalam syair Burdahnya. Naam. Yang berlebihan dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah menghormati, memuji, ya, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam namun tidak berlebihan. Ahlus sunnah tetap meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau telah menyampaikan apa yang diamanatkan kepada beliau oleh Allah untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq. Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk. Naam, dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, bil huda artinya ilmu yang bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat manusia ilmu yang bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang benar. Wa dinil haq, Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang benar, artinya amal yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan amal yang saleh sepanjang hidupnya, menjadi teladan kepada kita sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Beliau menyampaikan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kepada kita ilmu tauhid, ilmu akidah, ya, ilmu fikih, ilmu muamalah, akhlak dan sebagainya beliau ajarkan kepada umatnya. Beliau juga meneladankan, mencontohkan amal-amal yang baik, baik kepada keluarga, baik kepada teman, demikian juga kepada lawan. Naam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok yang dikagumi dan disegani oleh seluruh umat manusia yang mengenalnya. Tapi kemudian selanjutnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala mengatakan wa annal jannata haqqun wan nar haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya surga al-jannah surga itu benar. Naam. Wan nar haqqun neraka juga benar. Benar adanya. Ya? Surga dan neraka yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju surga yang lebarnya seperti langit dan bumi. Naam. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Naam. Neraka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian dari neraka yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang kafir. Naam. Neraka benar adanya, sudah tercipta. Surga benar adanya, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di akhir kitab atau di akhir pembahasan akidah ini akan ditambahkan lagi bahwasannya surga dan neraka itu kekal abadi, tidak akan hancur selamanya. Naam. Ya. Disediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka disediakan sebagai tempat penyiksaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kekafiran mereka itu bentuknya kesyirikan maupun bentuknya kemunafikan atau kekafiran dalam arti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat mereka semua adalah neraka. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua darinya. Surga dan neraka benar. Dan ketika kita meyakini bahwa surga benar adanya, neraka benar adanya, ini akan mendorong kita untuk bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memiliki rasa takut dari melakukan kemaksiatan, pelanggaran terhadap syariat, apalagi kemunafikan, apalagi kekafiran, karena kita takut dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mau untuk disiksa di dalam neraka, sebagaimana di dunia tidak mau kita dibakar, ya, maka di akhirat juga demikian, tidak mau kita dimasukkan ke dalam neraka Allah. Makanya mari beramal saleh, bertaubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dan banyak berdoa memohon keselamatan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana orang-orang filsafat, ya, yang mereka mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Itu hanya suatu hal yang disampaikan untuk memberikan motivasi saja. Hakikatnya tidak ada. Itu hanya khayalan. Memang mereka ahlul khayal. Mereka orang-orang yang suka mengkhayal. Maka kalau ada orang-orang yang ketika menulis buku filsafat memberi gambar, biasanya gambarnya di situ orang yang ya melongok ke langit gondrong di malam hari melihat ya apa bulan seolah-olah merenung menantikan ilham. Karena memang mereka ahlul khayal. Mereka orang-orang yang suka mengkhayal. Sehingga surga dan neraka pun mereka katakan itu hanya khayalan, tidak ada hakikatnya. Naam. Ya, kasihan orang yang seperti itu. Kalau dia cerdas, kalau dia pintar, pintar keblinger. Naam. Tidak dia yakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang tersebut pada surat Al-Baqarah, neraka uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir. Ya, surat Al-Baqarah 21. Naam, kemudian tentang surga misalnya, uiddat lil muttaqin, pada surat Ali Imran, telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Kalau mereka orang-orang ahlu pesantren yang biasa belajar nahu sorof, mereka ketika menerjemahkan akan menerjemahkan dengan kata-kata sudah disediakan, telah disediakan, karena uiddat itu bentuknya fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan kata kerja yang telah dilakukan di waktu yang lewat. Ya, telah disediakan, sudah disediakan. Ya. Itu uiddat, itu berarti sudah ada, berarti hakikat kenyataannya ada, benar-benar ada. Apalagi diperkuat dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik dalam perjalanan Isra Mi'raj beliau ataupun pada riwayat yang lain yang nah, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi dan mimpi para nabi adalah wahyu. Ya. Nah, ada riwayat-riwayat yang baik yang menunjukkan hal tersebut. Nabi SAW melihat orang yang disiksa di neraka. Nabi SAW melihat rumahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi SAW melihat surga Aden. Nam yang dibangun, ya, bata-batanya dari satu emas satu perak, satu emas satu perak. Demikian surga Aden. Nah, itu semua menunjukkan bahwa surga dan neraka itu pasti ada, sudah ada, dan naam sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tentunya ya, keyakinan dalam hati memiliki pengaruh yang besar dalam amal praktek anggota badan. Kalau kita ahlus sunnah yakin, benar-benar ya yakin dalam hati kita bahwa surga dan neraka itu benar. Surga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang ke dalam surga dengan upaya mereka, usaha mereka, ya, yaitu beriman dan beramal saleh. Maka enam, kita berusaha dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-jannah. Neraka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalamnya orang-orang yang tidak mau beribadah, yang kafir, yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian kita menghindari hal tersebut. Nah, jadilah kita orang yang tunduk patuh terhadap Allah, yang beriman. Nah, sehingga akan dihindarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Imam Abdul Hasan mengatakan, wa annas-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kita juga meyakini bahwasannya as-sa'ah, hari kiamat, atiyatun, pasti datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Nah. Nah, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, itu nas ayat di awal-awal surat Al-Hajj. Nah. Ya. Hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Nah, alam semesta ada batas umur yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti sudah datang waktunya, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada matahari, terbitlah dari tempat engkau tenggelam, maka terbitlah matahari dari barat. Ketika manusia melihat matahari sudah terbit dari barat, mereka beriman, namun tidak berguna keimanan mereka yang baru terjadi pada saat itu. Nah, dan kemudian rangkaian kejadian selanjutnya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Israfil untuk meniupkan sangkakala yang pertama yang mematikan seluruh yang hidup di alam semesta pada saat itu. Kemudian tiupan yang kedua, kebangkitan dari alam kubur mereka. berjalan menuju padang mahsyar. Itu semua suatu fakta yang kita harus yakini dan pasti nanti terjadi sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi haditha, siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, Allah akan membangkitkan siapa yang dalam kuburan yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga suatu hal yang harus kita imani, harus kita yakini. Dan dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan contoh-contoh penghidupan Allah Subhanahu wa taala bagi yang sudah mati. Nah, ya. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan di sana. Nah, ya. Disebutkan pada surat Al-Baqarah di awal juz ketiga. Alam tara au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'athah qala kam labitha qala labithu yawman aw ba'da yawm qala bal labitha 100 am fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Nah, tidakkah engkau ketahui, tidakkah engkau lihat, lihat dengan mata hatimu, lihat dengan ilmu. Nah, orang yang melewati satu kampung yang kampung itu sudah hancur bangunan-bangunan di sana, dinding-dindingnya roboh, atap-atapnya sudah runtuh, maka orang itu mengatakan, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan penduduk kampung ini setelah mereka mati. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mematikan orang itu selama 100 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan dia kembali. Ketika dia hidup ditanya, ya ditanyakan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Kam labista?" Berapa lama kamu sudah tinggal? Nah, berapa lama kamu ada di kampung ini? Yani berapa lama kamu tertidur sehingga tinggal di kampung ini yang tadinya engkau katakan bagaimana mungkin orang yang sudah mati di sini akan dihidupkan, penghuninya bagaimana mungkin dihidupkan kembali. Dia merasa ya tidurnya baru satu hari atau setengah hari, maka dia pun mengatakan qala labithu yawman aw ba'dha yawm, saya tinggal di sini paling satu atau setengah hari. Karena itu biasanya orang ya paling lama tidur demikian. Nah, maka diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala balla bisami'ata am, bahkan kamu telah tinggal di sini, telah tidur selama 100 tahun. Nah, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, lihatlah makanan dan minumanmu tidak lagi bisa dimakan. Kalau cuma satu hari, setengah hari, nah makanan apalagi yang kering, awet masih. Minuman air putih, ya apalagi yang sudah dimasak, setengah hari, satu hari, masih bisa diminum. Nah, namun pada saat itu karena sudah berselang lama, waktunya sudah 100 tahun, makanan yang tadinya dia bawa tidak lagi bisa dimakan, minuman tidak lagi bisa diminum. Maka dari situ dia tahu bahwa dia sudah tertidur lelap lama di tempat itu, yaitu 100 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, lihatlah kepada keledaimu bagaimana kami hidupkan dia. Kami ingin menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala merakit, menghidupkan keledai itu. Tulang belulangnya mendekat satu demi satu, kemudian tulang dibalut dengan daging, kemudian keledai itu berdiri meringkik, hidup kembali. Maka falamma tabayyana lahu, setelah jelas baginya, setelah jelas bagi orang tersebut bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan lagi yang sudah mati, sebagaimana dia sudah mati 100 tahun kemudian hidup lagi, maka dia mengatakan, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Al-Baqarah juga Allah menceritakan Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah mati. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Qala awalam tu'min. Allah mengatakan, apakah kamu belum beriman? Qala bala. Nabi Ibrahim mengatakan, benar, aku sudah telah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar lebih tenang hatiku. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya, fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, tangkaplah 4 burung, kemudian sembelih mereka, potong-potong badannya, letakkan setiap anggota badan dari setiap burung itu di satu gunung. Dipotong-potong bagiannya. Diletakkan di setiap gunung dari satu potongan dari satu ekor burung tersebut. Allah memerintahkan, summa da'uhunna, kemudian panggil mereka. Ya'tinaka sa'ya, burung-burung itu akan datang kepadamu berjalan cepat. Burung sudah disembelih, kemudian badan-badannya dipisahkan di berbagai gunung. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim memanggil burung-burung tersebut untuk datang, maka sayap yang sudah diletakkan di satu bukit terbang mendekat ke bagian badan, kepala dan sebagainya bersatu kembali, kemudian datang berjalan lenggak-lenggok. Burung itu mendekat kepada Nabi Ibrahim. Dan dengan demikian Nabi Ibrahim lebih yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa dan mudah baginya untuk menghidupkan yang sudah mati. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan yang di dalam kubur, membangkitkan mereka, mengeluarkan mereka menuju perhitungan amal. Kalau kita yakin dengan hal ini, juga demikian akan mendorong kita untuk berhati-hati dalam bertutur kata, dalam berbuat, karena nanti kita akan menghadapi pertanggungjawabannya. Karena setelah kita mati dari dunia ini, masih nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala mengatakan, wa anna Allah astawa ala arshih kama qala ar-rahmanu ala al-arsh istawa. Kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, berada di atas arsy-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih di atas ars beristiwa. Istiwa, istawa itu artinya tinggi dan di atas. Istiwa itu artinya tinggi dan di atas. tidak sebagaimana ya pentakwilan ahlut ta'wil. Yang termasuk dalam ahlut ta'wil adalah orang-orang Asy'ariyah. Mereka mengatakan istawa dengan istaula, menguasai. Nah, ya. Kalau dalam satu sisi mereka mengatakan hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah akidah, namun untuk penafsiran ini mereka mengambil bukan dari hadis, bukan dari ahli lughah. Ya. Di zaman yang mu'tabar, di waktu yang bisa dianggap padanya perkataan mereka itu perkataan yang bisa menjadi dasar dalam bahasa. Mereka mengambil dari seorang penyair beragama Kristen. Ya? Namanya Hutai'ah. Penyair dari negeri Irak. Ya? Nah. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah bahkan mengatakan ketika ahlu ta'wil yang mereka mentakwilkan sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsnya dengan kata-kata menguasai, lihatlah kesamaan mereka ahlu ta'wil yang menambahkan lam pada kata istaula. Dari kata istawa, alif sinta waw, kemudian alif maksurah, kalau istaula ditambahkan lam antara waw dengan alif maksurah di akhir kalimat. Nah, mereka artikan menguasai, itu takwil. Karena mereka tidak mau meyakini bahwa Allah, zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Nah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas ars. Berada di atas ars. Ini salah satu akidah ahlus sunnati wal jamaah. Dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah azza wa jalla di atas arsnya. Allah beristiwa di atas arsnya. Allah berada di atas arsnya. Seorang ahlus sunnah wal jamaah, seorang ya, yang memiliki akidah yang benar harus meyakini ini. Ada 7 ayat dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang istiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya satu saja itu sudah cukup, apalagi 7 ayat dalam Al-Quran yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dirinya berada di atas ars. Ars itu makhluk Allah yang paling tinggi. Nah, ya. Paling besar, dia itu seperti kubah bagi alam semesta ini. Itu arsy, ya. Arsy Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling tinggi. Arsy di atas surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan, apabila kalian berdoa, mintalah surga Firdaus. Itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi, dan di atasnya arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah beristiwa di atas arsnya. Allah berada di atas arsnya. Nah, ya, meskipun Allah azza wa jalla berada di atas arsnya, namun Allah melihat apa yang dilakukan oleh manusia di bumi. Apa yang kita lakukan di tengah malam. Dilihat oleh Allah azza wa jalla. Mengetahui keadaan kita, mendengar perkataan-perkataan kita. Nah, baik. Kemudian Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah mengatakan, wa anna lahu subhanahu wajhan bila kaifin. Nah, di sini Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari masih menyampaikan akidah secara global, poin-poin besar. Ya, ada bab-bab setelahnya, beberapa permasalahan yang disendirikan dalam bab 6 dan dijelaskan dengan panjang lebar, termasuk bantahan-bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah. Nah, namun di sini ini masih secara global. Nah, ya, poin ke 5, 6 dari akidah Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa anna lahu wajhan bila kaifin. dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah bila kaifin, tanpa meyakini suatu bentuk tertentu. Wajah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya memiliki wajah, demikian yang tersebut dalam ayat Al-Qur'an seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah. Ya. Setelah sebelumnya pada ayat ke-26 Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, semua yang di atas bumi fanin binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan langgeng abadi wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala dalam Syarah Aqidah Al Wasithiyah mengingatkan ya, Ahli Sunnah wal Jamaah ketika menafsirkan seperti ini, wa yabqa wajhu rabbika. Nah, mereka menerjemahkan dengan kata yang lebih detail, dan akan abadi. Nah, zat Allah yang memiliki wajah. Ya. Nah. Zat Allah yang memiliki wajah. Karena terkadang sebagian orang menerjemahkan wajah dengan kata zat. Maka kalau begitu itu berarti mengingkari sifat wajah. Nah. Ya. Berarti mengingkari sifat wajah. Kalau kemudian langsung dikatakan bahwa yang abadi wajah Allah Subhanahu wa taala, akan mengesankan makna yang kurang baik yang lainnya. Nah, maka yang paling tepat kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala sebagaimana dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, nam kata nam wajah nam, atau seperti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nam ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu semua dimaknakan zat Allah yang memiliki wajah. Nah. Ya. Sehingga dengan demikian wajah tidak bisa diartikan dengan zat. Wajah dalam bahasa Arab memiliki makna tersendiri yang berbeda dengan zat. Itu diyakini oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Abul Hasan di sini, bila kaifin, tanpa membayangkan cara tertentu bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu hal yang tertutup bagi kita, tidak ada ilmunya tentang kaifiyah, hakikat dari sifat-sifat Allah. Kita tidak tahu, ini yang diserahkan oleh para ulama Ahlus Sunnah kepada Allah tentang kaifiyahnya, maknanya. Kalau makna secara bahasa diketahui ya dengan dilihat dalam bahasa Arab, yang belum tahu mungkin melihat kamus bisa. Wajah itu artinya apa, tangan artinya apa, dan sebagainya. Dari sifat-sifat Allah secara makna kosa kata difahami. Namun secara hakikat kenyataannya seperti apa, itu yang majhul. Ya, maka dalam hal ini, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun, wal kaifu majhulun, wal imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa, ya, ketika datang kepadanya seorang yang bertanya, nam, bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka Al-Imam Malik rahimahullahu taala gemetar bercucuran keringat, kemudian menundukkan kepala. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada orang yang lantang, terlalu berani, lancang bertanya tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada Al-Imam Malik menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu suatu kata yang sudah diketahui artinya secara bahasa. Nah, al-kaifu majhul, bagaimananya, hakikatnya seperti apa? Itu yang majhulah, yang tidak diketahui. Maka tidak bisa kita mengatakannya dan tidak boleh kita bertanya tentangnya. Ya. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya suatu kewajiban. Wajib bagi kita untuk mengimani sifat-sifat itu, karena sifat itu ada disebut di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kita harus mengimaninya. Nah. Ya. Maka demikian, pada poin tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah bila kaifin, tanpa membayangkan cara tertentu. Nah, ya. Demikian juga pada poin setelahnya. Wa anna lahu subhanahu yadaini bila kaifin. Juga kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan bila kaifin. Ya. Tanpa kaifiyah artinya tanpa kita meyakini kaifiyah tertentu, cara tertentu, bentuk tertentu. Karena itu tidak diberitahukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ketika beliau ditanya ketika Mi'raj, apakah engkau melihat Allah Rabbmu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, nurun anna arahu. Ya, nurun anna arahu. Di sana ada cahaya yang menghalangi pandangan. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Nah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini belum mengizinkan kepada salah satu hambanya untuk melihatnya. Nah. Baik. Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan bila kaifin, tanpa kita meyakini kaifiyah tertentu. Kita meyakini bahwa Allah memiliki dua tangan karena disebut di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat Al-Qur'an misalnya surat Shad ayat 75. Nah. Ya, pada surat Shad ayat 75 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Ya. Allah mengatakan menegur iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sujud penghormatan. Kenapa? Apa yang menghalangimu dari sujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Yadayya, kedua tanganku. Surat Shad ayat 75. Juga seperti tadi yang sudah kita sampaikan, Al-Ma'idah 64, bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Yadahu, dua tangan. Tangan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Wajah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya sifat-sifat khabariyah. Ya. Nah, ini istilahnya sifat-sifat khabariyah yang diyakini ketika ada khabar yang sahih dari Al-Qur'anul Karim atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kuat. Nah. Ya, kalau sifat-sifat seperti yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah dikatakan sifat-sifat aqliyah. Mereka mengistilahkan demikian karena akal yang sehat pasti menetapkannya. Ya, pasti menetapkannya. Namun mereka kemudian mentakwilkan, tidak meyakini sifat-sifat khabariyah. Nah, ini sudah masuk pada sifat-sifat khabariyah. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua-dua tangan. Nah, ini harus kita imani, tersebut dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, diciptakan dengan dua tangan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kelebihan, keistimewaan Nabi Adam bapak kita semua daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kalau tangan di situ ditakwilkan dengan kenikmatan, dengan kekuasaan, maka tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, sehingga kalau seandainya demikian, ya, tidak ada keistimewaan bagi Adam untuk ya diperintahkan iblis supaya sujud kepadanya. Nah, kalau seandainya tangan di situ maknanya kenikmatan, niscaya iblis juga akan membantah, ya Allah, engkau juga ciptakan aku dengan kenikmatanmu, dengan kekuasaanmu. Namun iblis tahu bahwasannya, ya, Allah mengatakan demikian, khalaqtu biyadaya, untuk menunjukkan kelebihan Nabi Adam daripada iblis dan makhluk yang lainnya. Yang lainnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, yang lainnya diciptakan dengan kun, terjadilah, terwujud. Namun Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya sebagai bentuk keistimewaan tersendiri bagi Nabi Adam. Maka kalau yang ditakwilkan menghilangkan keistimewaan tersebut sekaligus mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari sifat kedua tangan. Karena ketika mereka mengatakan, oh, dua tangan maksudnya nikmat, itu sama saja dengan tidak meyakini bahwa Allah memiliki dua tangan. Itu bahayanya takwil, membelokkan makna kepada makna yang lain. Nah, wa anna lahu aynan bila kaifin, demikian juga kita hamba Allah ahlus sunnah wal jamaah harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ain, mata, bila kaifin, tanpa meyakini kaifiyah tertentu. Tidak boleh kita membayangkan cara tertentu, apapun yang terlintas di benak kita itu salah ketika mau menjabarkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, karena itu terjadi tanpa ilmu. Nah, bahkan mungkin kadang-kadang ketika kita membahas sifat seperti ini, syaitan memperlihatkan dalam benak kita, oh, seperti ini, bertaubatlah kepada Allah, amantu billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh kita membayangkan ya wajah, tangan, mata dan sebagainya dari sifat-sifat Allah, tidak boleh kita membayangkan. Bila kaifin, kita yakini itu secara makna, karena tersebut dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, jangan dibayangkan cara-cara tertentu. Ya, wa anna lahu aynan, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki mata sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Qamar ayat 14, tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir. Nah, ya, tajri bi'ayunina, kapal Nabi Nuh itu berjalan dengan mata kami, yakni dengan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajri bi'ayunina. Nah, berjalan dengan mata kami, maksud berjalan dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah melihat, nah, dengan mata-mata yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, oh, kalau ada orang yang mengatakan, kalau sampean menetapkan sifat mata, sifat tangan, sifat wajah ini, berarti sampean menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kembalikan kepada kaidah tadi. Ya. Bantah kepada orang tersebut, apakah saudara menetapkan sifat zat, bahwa Allah memiliki zat, bahwa Allah memiliki sifat al-hayah, kehidupan? Nah, kita juga punya zat, kita juga hidup. Apakah sama kehidupan yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kita? Tentunya tidak. Ya, maka demikian juga ketika kita menetapkan sifat mata, sifat tangan, sifat wajah, kita katakan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Nah, selesai, bebas dari penyerupaan, bebas dari pengingkaran. Nah, qala selanjutnya Imam Abdul Hasan mengatakan, wa anna man za'ama anna ismallahi ghairahu kana dhallan. Siapa yang menyangka bahwasannya nama Allah itu selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang sesat. Nah, kelompok Al-Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya, dan kelompok Al-Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah, mereka hanya menetapkan nama-nama Allah. Ya. Jadi Jahmiyah, Mu'tazilah, juga Asy'ariyah ini dikelompokkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kelompok Al-Mu'attilah. Kelompok yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jahmiyah mengingkari seluruhnya, nama dan sifat diingkari. Kalau Mu'tazilah, mereka mengatakan alimun bila ilmin, Allah yang maha mengetahui tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar tanpa pendengaran. Artinya tanpa ditetapkan sifat mendengar. Nah, itu orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Asy'ariyah yang meneruskan akidah Ibnu Kulab, membatasi meyakini 7 sifat saja dan mentakwilkan yang lainnya. Nah, syubhat mereka, ya, syubhat mereka, terutama orang-orang Jahmiyah, kalau ditetapkan nama-nama dan sifat-sifat ini, nah, itu akan menyebabkan berarti pengakuan bahwa di sana ada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Al-Imam Abdul Hasan mengatakan, siapa yang meyakini bahwa nama Allah itu selain Allah, maka dia orang yang sesat, salah jalannya. Nah, ya. Al-ismu huwal musamma. Nama itu juga zat yang memiliki nama tersebut. Ya. Makanya nama Allah itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Nama Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama-nama yang banyak. Inna lillahi 99 asma, man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki nama, ya, 99 nama, siapa yang bisa menghafalnya maka dia akan masuk dalam surga. Itu hadis yang sahih. Ya. Namun makna menghafal itu tidak hanya menghafal lafadznya. Ya. Tetapi juga mengetahui maknanya dan melaksanakan konsekuensinya. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW memberitahukan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama. Bahkan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat malam. Naam, ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau bahkan ini juga termasuk zikir pagi dan sore, atau zikir bagi mereka orang yang gundah gulana, sedang galau, ibarat anak muda zaman sekarang. Nah, ya, Nabi SAW mengajarkan di antaranya, as'aluka bikullismin huwalaka, sammaita bihi nafsak, au allamtahu ahadan min khalqik, أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. نعم. Ya, orang yang sedang cemas, khawatir, nah, takut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. As'aluka bi kulli ismin huwa laka, sammaita bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نعم ونور صدورنا وجلاء همامنا وذهب أحزاننا. Ya, orang yang ketika bersedih berdoa kepada Allah Azza wa Jalla demikian. Ya Allah, aku adalah hambamu, anak hambamu, anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukummu berjalan pada diriku, qada dan qadarmu adil-adil bagiku. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang telah engkau ajarkan kepada salah satu hambamu, engkau turunkan dalam kitab-kitabmu, atau yang masih engkau simpan di sisimu. Jadikanlah Al-Quran pojok hatiku, sehingga menerangi dadaku, menghilangkan keluh kesahku dan kesedihanku. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demikian. Nah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan kesedihannya. Di situ ada kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang masih engkau simpan di ilmu ghaib di sisimu, belum diberitahukan. Makanya dalam riwayat syafaat Al-Kubra, syafaat di padang mahsyar nanti, ketika manusia sudah terlalu lama berdiri di padang mahsyar, mereka mendatangi Nabi Adam, Abul Bashar, untuk memohon kepada Allah agar segera menghukumi mereka. Nabi Adam beralasan tidak mampu. Menyuruh kepada Nabi Nuh, manusia untuk datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh juga beralasan. Nabi Nuh memerintahkan manusia untuk datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun beralasan. Beliau memerintahkan untuk mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa beralasan. Nabi Musa memerintahkan manusia untuk datang kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa tidak mengemukakan alasannya. Namun beliau tahu bahwa itu bukan wewenangnya. Beliau kemudian memerintahkan manusia mendatangi Naam khatamul anbiya'i wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun mengatakan, ana laha, akulah orangnya untuk melakukan hal itu. Maka kemudian Nabi SAW sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam kesempatan itu beliau memberitahukan, fayuftahu alayya minal mahamidi ma la uhsinuhul an. Nah, maka diajarkan kepadaku pada saat itu pujian-pujian yang aku sekarang belum bisa. Pujian-pujian itu adalah dengan menyebutkan Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terbatas pada 100 yang tersebut dalam hadis. Tidak terbatas nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, dan nama-nama itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki nama itu ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Al-Imam Asyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran ketika menyebutkan nah, bahwa ada beberapa surat dari Al-Quran yang memiliki banyak nama. Beliau mengatakan, ya, sesuatu yang memiliki banyak nama itu menunjukkan kemuliaannya. Surat, ya, Al-Fatihah itu banyak namanya. Surat Al-Baqarah ada beberapa namanya. Surat At-Taubah ada beberapa nama. Nah, itu menunjukkan kemuliaan surat-surat tersebut. Ya, menunjukkan kemuliaan surat-surat itu. Kalau kita ambil dari faedah itu, bahwa banyaknya nama menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 nama bahkan lebih, itu pun juga demikian menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka nama-nama itu yang tersebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah kita imani, kita yakini, dan itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan seperti dahulu orang-orang jahiliyah, mereka taunya ketika menulis surat itu mengawali dengan kata bismikallahumma. Hanya nama Allah yang mereka ketahui. Hanya lafzul jalalah yang mereka ketahui. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menuliskan kesepakatan di perang Al-Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan tadinya tulislah bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka Suhail bin Amr yang waktu itu masih kafir, ya, namun kemudian Suhail bin Amr masuk Islam. Ya. Waktu itu Suhail bin Amr sebagai duta orang-orang Quraisy, dia mengatakan, kami tidak kenal. Ya, kami tidak kenal Ar-Rahman. Tidak kenal Ar-Rahim. Mereka tidak tahu nama tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan surat Al-Hajj, qul ida Allahu awida Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, katakanlah silakan engkau berdoa menyebut nama Allah atau menyebut nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, mana saja yang kalian seru, itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Mana saja yang kalian gunakan dalam doa, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, ya, At-Tawwab misalnya, ketika kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mengatakan tadi bahwa siapa yang menyangka bahwa nama Allah itu selain Allah itu telah sesat. Ya, hampir sama dengan orang-orang jahiliyah yang tidak kenal, yang menyangka bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu bukan Allah. Nah, qala selanjutnya Al-Imam Al-Hasan mengatakan wa anna lillahi ilman kama qala anzalahu bi ilmi wa kama qala wa ma tahmilu min untha wala tad'u illa bi ilmi. Kita juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, memiliki sifat ilmu. Ya. Sifat ilmu ini bantahan terhadap orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan alimun bila ilmin. Nah, Allah memiliki nama yang maha mengetahui tanpa ilmu, tidak disifatkan dengan ilmu. Nah, dan ini termasuk sifat-sifat tadi yang diistilahkan, ya, diyakini oleh Ibnu Kulab dan juga diyakini oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari ketika beliau masih mengikutinya, dan itu termasuk sifat-sifat tujuh yang enam diyakini oleh kelompok Asy'ariyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu. Tentunya ilmu Allah juga tidak sama dengan ilmu makhluknya. Ilmu makhluknya terbatas. Dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Isra, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Allah. Nah, dan kalian tidak diberi dari ilmu kecuali sedikit. Nah, ilmu yang diberikan kepada kita, kepada manusia itu sedikit. Makanya ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, kemudian ketika keduanya naik kapal, ada seekor burung kecil yang hinggap di kapal itu dan minum dari laut. Kemudian Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, tidaklah ilmu yang engkau dan aku miliki ya. Nah, kalau dibanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti burung itu yang minum dari air laut. Nah, ini perbandingannya seperti air yang diminum oleh burung tersebut dengan air laut. Tentunya tidak ada bandingannya. Ya, tidak ada bandingannya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna. Para ulama mengatakan alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Ya, kecelakaan misalnya, kecelakaan lalu lintas. Ya. 10 tahun yang lalu. Nah, diketahui semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sekarang terjadi pada detik ini misalnya, ya, di tol Cikampek atau di mana Pantura atau jalan ke Surabaya, ya, misalnya ada kecelakaan, diketahui semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi besok, apakah terang atau hujan? Kalau hujan jam berapa, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ada seseorang yang tadinya mau bepergian kemudian tidak bepergian. Allah mengetahui kalau seandainya orang itu bepergian bagaimana, apakah kecelakaan atau selamat? Ya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu bepergian nanti naik apa? Padahal dia tidak jadi pergi. Ya. Nah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu Allah yang mencakup Asy-syamil al-kamil, yang sempurna. Nah, secara detail mengetahui. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa berkumpul di kalian dua kelompok malaikat yang bertugas di malam hari dan siang hari di waktu salat asar dan salat subuh. Maka naiklah yang sudah bermalam bersama kalian. Kemudian mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Allah lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan. Namun Allah bertanya kepada para malaikat, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, karena dia datangnya pas salat subuh, malaikat malam datangnya salat asar sampai salat subuh, yang malaikat siang datangnya pas salat subuh sampai salat asar. Sehingga malaikat itu mengatakan, atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun. Kami datang kepada mereka ketika mereka sedang salat, kami meninggalkan mereka ketika mereka sedang salat. Yang hadis itu menjadi keutamaan salat subuh berjamaah dan salat asar berjamaah, bahwa orang yang melakukan seperti itu sungguh menggembirakan. Catatan di tangan para malaikat, ya, diawali dengan salat, diakhiri dengan salat. Betapa indahnya, ya, catatan yang seperti itu, yang nanti kita sendiri akan diperintahkan untuk membacanya pada hari kiamat. Nah, jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup. Sebenarnya Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keadilannya dengan memerintahkan para malaikat untuk mencatatnya, sehingga nanti pada hari kiamat ketika Allah menunjukkan kepada hamba catatan amal mereka, itu adalah dari catatan para malaikat yang mulia, yang tidak pernah berdusta, tidak mendzalimi mereka sedikit pun. Kalau ilmu kita sangat terbatas sekali, banyak lupanya, ya. Nah, yang sekarang terjadi pun yang bisa kita ketahui yang ada di depan mata kita. Kalau sudah di balik tembok kita tidak tahu. Berapa orang di sana, siapa saja, apa yang mereka lakukan, kita tidak tahu. Apalagi berkaitan dengan masa besok, apa yang terjadi besok dan lusa dan seterusnya. Nah, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Satu jiwa tidaklah tahu apa yang dia akan lakukan besok. Kita besok bisa berdiri atau tidak, ya? Apa yang bisa kita lakukan besok itu semua kita tidak tahu. Berkaitan dengan masa lalu sangat banyak kekurangannya, berkaitan dengan sekarang sangat banyak kekurangannya, berkaitan dengan yang akan datang pun juga demikian. Sangat banyak kekurangan ilmu yang ada pada kita manusia. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala lengkap sempurna. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan anzalahu biilmi. Allah menurunkan Al-Qur'an itu dengan ilmunya. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan mengetahuinya. Surat An-Nisa 166. Dalam surat Fatir ayat 11 Allah Azza wa Jalla pun mengatakan wa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa bi'ilmi. Tidaklah seorang wanita itu mengandung, tidak pula dia melahirkan kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu itu melahirkan diketahui oleh Allah Azza wa Jalla jam berapa, laki perempuan, ya, laki atau perempuan, berat badannya berapa, panjangnya berapa, dengan detail semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dalam kandungan juga mengetahui. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui anak itu nanti mau menjadi ahlul jannah atau menjadi ahlul nar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berumur 121 hari Allah memerintahkan malaikat untuk menulisnya. Apakah dia itu sa'id, menjadi orang yang bahagia, ahlul jannah, atau syaqi wal'iyadzu billah, menjadi ahlul nar. Baik. Selanjutnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah mengatakan wa nusbitu anna lillahi qudratan kama qala awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Naam. Kita juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan, dalam sebagian nuskhah quwwah, kekuatan. Namun yang banyak dibahas dalam pembahasan akidah adalah qudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Maka dalam nuskhah Ibnu Asakir dari kitab Al-Ibanah, qudrah itu yang dituliskan di sini. Nah, kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan. Ya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Naam, ya. Qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, seperti tadi ayat dari surat Al-Baqarah menetapkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-ayat yang disebutkan di sini dalam surat Fussilat ayat 15, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum wa ashadu minhum quwwah. Tidakkah mereka kaum Samud melihat bahwa Allah yang telah menciptakan mereka lebih kuat dari mereka? Nah, memang dari satu sisi dalam hal dalam makna kekuatan dan kekuasaan itu memiliki kemiripan, kesamaan. Ya, Allah kuat, Allah lebih kuat dari kaum Samud yang membanggakan kekuatannya. Allah bantah mereka, Allah lebih kuat, Allah Maha Kuasa untuk membinasakan mereka ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Hud yang diutus oleh Allah kepada mereka. Nah, qudrah, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Nah, kekuasaan yang hebat tidak ada batasnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terwujud, tidak ada zat yang mampu menghalangi. Maka, nah, yang kita semestinya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengingatkan. Nah, ketika seorang suami, ya, menasihati istrinya kemudian istrinya menjadi baik. Nah, maka Ya, dikatakan 6 di penutup ayat tersebut 6 fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kalau mereka sudah taat kepadamu, jangan lagi mencari-cari jalan untuk menceraikan mereka. Orangnya baik, ya, istri yang salihah, taat kepada Allah, taat kepada suami, ya, semestinya dihormati. Apalagi sudah menjadi ibu dari anak-anak kita. Jangan kemudian, ya, ditalak. Nah, diceraikan begitu saja. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha besar. Allah lebih mampu, lebih kuat daripada suami tersebut. Kalau dia bangga, saya wong lanang, aku lebih kuat. Ya, istrinya lemah, jangan mentang-mentang seperti itu. Dia memiliki Allah subhanahu wa ta'ala yang menyayanginya. Karena dia wanita yang salihah. Maka kita harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ya, masuk waktu zuhur, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah dan hidayahnya kepada kita, sehingga bisa memiliki iman yang kuat, iman yang benar, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pada zuhur ini, sebagaimana telah diberitahukan dari pihak panitia, kesempatan untuk tanya jawab. Silakan, barangkali ada hal-hal yang ingin dipertanyakan yang berkaitan dengan pembahasan kita ataupun masalah-masalah lain yang nanti kalau kita bisa menjawab, ya kita jawab. Kalau kita tidak bisa menjawab, ya tentunya tidak akan kita paksakan untuk menjawabnya. Nah, dan dari apa yang tadi kita sampaikan dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, nah, merupakan satu contoh kelapangan hati beliau, ya, sehingga kemudian ketika mengetahui jalan Mu'tazilah adalah jalan yang salah, nah, maka beliau pun rujuk kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bahkan banyak juga riwayat dari para tokoh mutakallimin, filsafat, di akhir hayat mereka, ya, mereka kembali kepada akidah ibunya. Kembali kepada akidah, ya, Ajaiz Naisabur, ibu-ibu di kota Naisabur, yang tentunya akidah mereka akidah yang polos, sesuai dengan ayat yang ada dalam Al-Quran, sesuai dengan yang ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak rumit, tidak berbelit-belit, tidak sulit. Akidah dari Al-Quran dan Sunnah tinggal kita terima, kita yakini apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, yakini keagungan Allah Azza wa Jalla, yakini bahwa Allah tidak sesuai dengan, tidak sama dengan makhluknya. Nah, yakini hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapkan apa yang beliau tetapkan, karena beliau yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau lebih tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Baik, ada pertanyaan. Apakah doa bisa merubah takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, takdir itu suatu hal yang pasti, tidak bisa berubah. Ya, maka doa itu juga termasuk takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih rahasia. Manusia taunya ketika sudah terjadi. Nah, maka kita tidak, doa itu tidak bisa merubah takdir. Ya, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Namun Allah merintahkan kita untuk berdoa. Ya. Dan kita memang tidak tahu takdir kita bagaimana. Nah, maka berdoa, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali memang jalan kita harus demikian. Artinya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah boleh berzikir dengan Asmaul Husna? Berzikir dengan menyebutkan Asmaul Husna tentunya hal yang diperbolehkan. Tadi Nabi SAW mengatakan man ashahada khalal jannah, siapa yang menghafalnya masuk ke dalam surga. Nabi SAW kalau pagi mengajarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Menyebutkan Asmaul Husna, ya hayyu ya qayyum, siapa saja tokoh filsafat saat ini? Tokoh filsafat saat ini, kalau saat ini saya tidak tahu. Jadi jawabannya tidak tahu ya. Yang ketiga, siapakah tokoh filsafat saat ini? Saya tidak tahu. Cuman kalau yang banyak di buku kurikulum IAIN itu karya Harun Nasution, itu juga menjadi salah satu tokoh neo Mu'tazilah. Mu'tazilah gaya baru. Telah dijelaskan bahwa surga dan neraka sudah ada. Apa saat ini sudah ada penghuninya? Apakah saat ini sudah ada penghuninya? Penghuni dengan ruh dan jasadnya belum ada untuk saat ini. Jadi apa yang dilihat oleh Nabi SAW itu adalah sebagai gambaran sifatnya orang yang masuk neraka itu demikian-demikian. Yang masuk dalam surga itu demikian. Kalau ruhul mujahidin, mereka mati, orang-orang yang mati syahid di medan pertempuran, ruh mereka Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam burung-burung hijau yang terbang di surga. Jadi mereka ruhnya langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah penghuninya itu juga melalui tahap hisab? Penghuni surga dan neraka kebanyakannya, atau kalau neraka semuanya dengan hisab terlebih dulu. Kalau ahlul jannah ada memang yang masuk tanpa hisab, tanpa adab, namun itu cuma sedikit. Kebanyakannya melalui tahapan perhitungan amal dan penimbangan terlebih dulu. Apakah yaumul hisab itu pada hari kiamat atau hari akhir? Iya, itu salah satu nama hari kiamat, yaumul hisab, hari perhitungan amal. Karena di padang mahsyar, ditimbang amalan, diperhitungkan siapa yang berhak masuk ke dalam surga, siapa yang harus masuk ke dalam neraka. Bagaimana dengan sifat 20? Apakah ia juga bagian dari akidah Asy'ariyah? Penentuan sifat-sifat, kalau tadi awal-awalnya ditentukan 7, kemudian ada yang 11, ada yang 21 atau ada yang 20. Itu dari penentuan dalam akidah Asy'ariyah, namun Asy'ariyah yang hanya dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan, bukan Abul Hasannya. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana hukumnya bangun nikah setelah menikah beberapa tahun belum dikaruniai anak? Kalau sudah menikah ya sudah sah menjadi istrinya. Maka tidak usah namanya bangun nikah. Kalau mau nikah lagi silahkan. Kalau mau bikin walimah, undang makan 1.000 orang misalnya, nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau kemudian memperbaharui nikah sudah ada ijab kabul, sekarang ijab kabul lagi, ya nggak pernah ada yang seperti itu. Tidak dibenarkan. Sudah nikah ya sudah yakin itu adalah istrinya. Si istri pun yakin itu adalah suaminya. Tidak usah kemudian mengulangi akadnya lagi. Bagaimana hukumnya asuransi dan kredit motor, mobil, atau rumah? Ya. Asuransi ini menjadi perdebatan yang panjang di antara para ulama. Nah, namun dari pembahasan yang panjang kita ambil kesimpulannya bahwasanya asuransi seperti yang banyak terjadi, yaitu orang iuran-iuran berbulan-berbulan demikian, kemudian kalau dia tidak ada klaim, hanya iuran tok, ya, hanya iuran doang, dia hanya memberi tidak mendapatkan. Tapi kalau kemudian baru ikut sebentar, kemudian ada klaim, ada kecelakaan dan lainnya, kemudian ya dia mengajukan klaim ke lembaga asuransi, maka dia mendapatkan banyak. Jadi dari situ hampir sama dengan perjudian. Ya. Maka yang bentuknya seperti itu tidak diperbolehkan, terkecuali apa yang sekarang ada dari pemerintah, misalnya itu termasuk dari dana dari pemerintah. Kalau dana dari pemerintah, maka ada keleluasaan kita meminta kepada pemerintah, itu satu hal yang dibolehkan. Apalagi kalau kita sakit minta uang kepada pemerintah dengan bentuk seperti itu, ya, maka insya Allah itu tidak mengapa. Kalau kredit motor dan mobil, sebenarnya asal daripada transaksi dengan kredit itu diperbolehkan. Namun itu ketika bentuknya langsung dari konsumen kepada dengan penjual, antara langsung antara penjual dengan pembeli. Sementara yang banyak terjadi sekarang di sana ada pihak ketiga. Yang kadang-kadang anehnya, ya, kita mau beli mobil di kontan saja kok enggak boleh. Lah, ngapa tahu enggak itu? Ya, beli mobil kok di kontan enggak boleh, harus kredit. Ternyata sudah kong kali kong, ada kesepakatan dengan bank leasing, ada apa penjualannya harus dengan kredit. Maka ketika ada pihak ketiga itu yang mempengaruhi hukum, tidak boleh. Ya, karena nanti di sana ada beberapa akad transaksi, ya. Kemudian juga, nah, ketika terlambat ada denda. Mereka istilahkan denda, namun itu pada hakikatnya termasuk bunga. Maka itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau seandainya langsung, ya, ada si A bikin rumah, dia jual kontan sekian, kredit sekian dengan berbeda, dan langsung, itu tidak mengapa. Tapi ketika ada perantara, ada pihak ketiga, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian soal selanjutnya, ya, agak sedikit mengenaskan ini. Ingin menikah tapi belum punya calon. Nah, ya, ingin menikah tapi belum punya calon atau jodoh, apakah harus diusahakan selain berdoa dan bersabar? Dan bagaimana caranya mengusahakan jodoh tersebut? Ya, ya tentunya demikian, bersabar, berpuasa. Ya, kalau yang belum mampu, bagi para pemuda diperintah oleh Nabi SAW untuk berpuasa biar terkekang syahwatnya. Berdoa dan juga berusaha mencari, ya, mencari dari mungkin apa teman yang baik, mungkin punya saudara, ada kakak, adik atau bibi dan sebagainya. Ya, tentunya demikian. Atau kadang-kadang ustadz ini juga jadi rutin ngabai biro jodoh juga. Nah, ya, ini kabeh-kabeh semuanya kepada ustadz untuk mencari jodoh, juga datang kepada ustadz kadang-kadang demikian. Ya enggak apa-apa kalau memang ada. Ya, namun kalau saat ini sudah banyak yang antri. Ya. Nah. Baik. Yang perempuannya akhwatnya sedikit, ikhwan yang mau nikahnya banyak. Ya. Yang ada masih kecil-kecil, masih ya di bawah umur, nanti enggak boleh sama pemerintah. Baik, Ustaz mau bertanya, kenapa pelaku dosa syirik atau dukun harus dihukum mati sedangkan dia bisa bertaubat sebelum mati? Ya, tukang sihir, ya. Nah, memang demikian. Ada nas, ya, Nabi SAW perintahkan dan kemudian perintahkan untuk dibunuh dan para sahabat membunuhnya. Nah, tentunya memang tidak langsung dibunuh, tapi diajak untuk bertaubat. ya, diajak untuk bertaubat. Kalau memang dia benar-benar bertaubat, ya tidak jadi dibunuh. Tapi biasanya, kebanyakannya yang sudah berpraktek seperti itu, sudah terlalu kuat hubungan dia dengan jin, sehingga untuk diajak bertaubat tentunya berat, sulit. Kalau tidak bisa bertaubat, ya demikian hukum dalam hukum Islam. Cuman saya katakan dalam hukum Islam, ya, sebab kalau kemudian seperti di negara kita diberlakukan seperti ini, ya akan terjadi kekacauan. Nanti yang bunuh bukan kita, dituduhkan kita karena kita yang membaca dalilnya. Maka dalam keadaan seperti ini memang ya harus banyak-banyak bersabar dan menahan diri. Apakah taubatnya dukun atau ahli syirik itu urusan taubatnya diterima itu apakah urusan dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala? Ya tidak, artinya kalau memang secara lahiriah kita tahu bahwa dia taubat, dia tinggalkan, dia tutup prakteknya, misalnya dia juga tidak mau lagi bermuamalah dengan cara seperti itu, dia benar-benar bertaubat kepada Allah azza wa jalla, ya kita terima dia sebagai saudara yang baik. Semestinya demikian. Kalau dia tidak mau taubat, kemudian penguasa memerintahkan untuk dibunuh orang yang seperti itu, ya dibunuh. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah menghidupkan burung yang mati menjadi hidup hanya untuk menambah keyakinan. Bolehkah ana berdoa kepada Allah untuk meminta sesuatu yang membuat iman ana bertambah sebagaimana Nabi Ibrahim? Kalau sekedar minta untuk bertambah imannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya hal yang dibolehkan. Berdoa kepada Allah azza wajalla, minta untuk menjadi orang yang istiqomah, bisa bertambah ilmunya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa setelah salat subuh. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal saleh. Bertambahnya amal saleh bertambah iman. Maka kita berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menguatkan iman kita, kesabaran kita, menambahkan ilmu kita, boleh-boleh saja. Baik. Bagaimana hukumnya mengarahkan harta orang tua untuk diinfakkan untuk pondok atau ma'had yang kebetulan yang mengurusi kita sendiri? Bagaimana dengan prasangka saudara-saudara yang menganggap untuk kepentingan sendiri? Tentunya mengarahkan yang seperti ini adalah suatu hal yang baik. Mengarahkan harta orang tua untuk diinfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, untuk dakwah, yaitu termasuk jihad fi sabilillah, yang diwakafkan, meskipun yang mengurusi kita sendiri, dan kemudian juga saudara-saudara difahamkan. Saudara-saudara di situ, jadi saudara-saudara kandungnya, anak dari bapak tersebut, difahamkan. Ditunjukkan bagaimana bahwa kita itu mengajak orang tua yang demikian untuk menginfakkan hartanya, mewakafkan hartanya untuk ma'had yang kita urusi, bukan untuk kita sendiri, tapi benar-benar di situ manfaatnya kepada orang lain. Kalau kita ikut mendapatkan manfaat dari itu hal yang tidak mengapa. Yang wakaf pun boleh. Sebagaimana dahulu Utsman bin Affan membeli sumur dan menginfakkan, mewakafkan sumur. Itu bagi kaum muslimin, Utsman pun juga mengambil air dari sumur tersebut. Dan itu adalah penjelasan para ulama bahwa orang boleh kalau memang bentuknya wakaf itu demikian sesuatu yang bisa diambil, dimakan, diminum. Orang boleh mengambil manfaat dari apa yang dia wakafkan. Apalagi ini anaknya. Si bapak saja boleh. Kalau seandainya kemudian tanahnya semuanya diwakafkan, bahkan yang sudah berbangunan diwakafkan. tapi bapak masih tinggal di rumah itu, enggak apa-apa, boleh. Apalagi anaknya. Maka yang seperti ini tentunya ya tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi kalau demikian ditunjukkan ya kepada saudara-saudara. Baik. Karena dalam infak, dalam wakaf seperti itu tidak ada syarat orangnya tidak memanfaatkannya. Ya, kecuali kalau itu zakat. Zakat itu adalah pembersih harta, maka dia harus lepas darinya. Kecuali kalau dalam penyembelihan itu merupakan dam, ya, apa namanya? Denda. Jadi orang yang haji yang memang untuk memberi makan orang-orang yang miskin, dia tidak boleh makan darinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, ana pernah melihat tentang kredit syariah atau koperasi simpan pinjam syariah. Apakah lembaga tersebut benar-benar syar'i? Sebagaimana banyak bank yang katanya syariah ternyata belum syar'i. Jazakallahu khairan. Ya, dari lembaga-lembaga itu tentunya kita tidak bisa menghukumi kalau kita tidak tahu kenyataan di dalamnya. Dari BMT-BMT yang ada, ya, Baitul Mal wa Tamwil, yang apa namanya kita ketahui, baru kalau di Solo baru satu yang benar-benar sesuai syariatnya, karena memang juga dibimbing oleh ustaz-ustaz kita, diperhatikan transaksi-transaksi yang ada padanya dari ikhwan-ikhwan yang ahli taklim, ya, yang biasa taklim membuat BMT benar-benar artinya tidak ada bunga-bunga, ya, tidak ada tambahan-tambahan administrasi dan sebagainya, tidak ada. Maka apa yang pernah saudara lihat di mana mungkin ya tidak bisa langsung dihukumi, oh itu tidak sesuai, kecuali ketika setelah tahu praktek kenyataan di dalamnya. Praktek di dalamnya bisa benar sesuai syariat kalau memang di situ yang menjalankan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memang konsisten dengan agama yang benar, ya. Nah, bisa juga itu hanya sekedar nama sebagaimana kebanyakan. Wallahu a'lam. Baik, terakhir mau tanya, ada seorang yang beliau mengatakan telah ma'rifat, katanya apabila telah meninggal surga telah menantinya. Ya, apakah benar demikian? Ya. Kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang ke dalam surga dengan amalannya. Ya, dengan amalannya, dengan imannya. Orang yang mengatakan telah sampai ke satu tingkatan tertentu, atau orang yang mengikuti jamaah tertentu, misalnya yang mereka katakan yang masuk ini jaminannya surga dan sebagainya, itu semua tidak benar. Kecuali dibuktikan dengan iman dan amalannya. Kalau dia memang amalannya benar, ya kuat, nah banyak perkara-perkara baik yang dia lakukan dari perkara-perkara yang memang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan masuk ke dalam surga secara langsung, maka ya baru dibenarkan. Kalau tidak, ya sekedar pengakuan belaka. Nah, secara global kalau orang yang mengakui demikian telah sampai ke tingkat makrifat kemudian surga telah menantinya, ya itu hanya sekedar omongan untuk melariskan jalan dia. Nah, dan bahkan naudzubillah kadang-kadang seperti itu hanya sekedar pengakuan. Kalau sudah sampai derajat ma'rifat atau bahkan di atasnya lagi hakikat, tidak haram lagi berzinaan, tidaklah haram lagi minuman keras dan sebagainya. Naudzubillah, ya, orang yang seperti itu tertipu dengan bisikan-bisikan asyaitan. Nah, ada sebagian saudara-saudara kita telah meyakini bahwa seorang yang mati syahid pada hakikatnya dia hidup. Bahkan bisa diajak komunikasi dengan yang hidup di dunia. Apakah memang bisa dengan izin Allah, atau apakah boleh orang yang mati syahid atau orang yang dianggap wali bisa untuk perantara kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah. Ya. Jadi memang kadang-kadang suatu kebenaran dicampuri dengan yang lainnya. Seperti yang disampaikan di sini, orang yang mati syahid pada hakikatnya hidup. Memang itu nas dari Al-Quran. Ya. bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, jangan kalian mengira orang-orang yang mati di medan pertempuran itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat konteks ayatnya, hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup ya dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang sempurna, yang menyenangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan hidup begitu saja. Pada hakikatnya dia mati. Ya. Pada hakikatnya dia mati. Maka dikubur. Nah, kalau hidup ya enggak usah dikubur. Ya. Nah, hidup di alam nam sana, ya, hidup di alam arwah. Sehingga tidak bisa kemudian dia diajak komunikasi. Ya. Tidak bisa diajak untuk berkomunikasi. Diperdengarkan ucapan kita bisa mungkin ketika setelah dikuburkan. Ya. Seperti Nabi SAW mengajak bicara atau mengarahkan pembicaraan kepada orang-orang Quraisy yang mati di Perang Badar. Namun mereka tidak bisa menjawab. Ya. Namun mereka tidak bisa menjawab. Tentunya itu komunikasi hanya satu arah. Tidak sebagaimana manusia yang hidup. Nah, kalau dia nanti bisa menjawab, ya, maka yang menjawab itu bukan dia, namun syaitan yang mencampuri keadaan itu untuk menyesatkan. Nah, jadi komunikasinya paling satu arah. Ya. Dan kemudian orang yang mati syahid atau orang yang dianggap wali, nah, tidak boleh kita menjadikan mereka sebagai perantara. Itu perbuatan kaum musyrikin Mekah zaman itu. Ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka itu pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah. Itu perkataan mereka, orang-orang jahiliyah yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Islam, dalam Al-Qur'an, ya, seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 60, misalnya Allah Azza wa Jalla perintahkan kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, memerintahkan kepada kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Ini perintah dari Allah. Allah menjanjikan astajib lakum. Aku akan kabulkan. Ya, aku akan kabulkan untuk kalian. Langsung ketika berdoa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat-ayat puasa pun juga demikian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah bahwa aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang apabila dia berdoa kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, falyastajibu li wa yu'minu bi, maka hendaknya dia menuruti perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka menjadi orang-orang yang terbimbing. Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan makhluknya. Yang mana kalau makhluknya, kalau dia menjadi penguasa, ya, karena kelemahannya dia tidak bisa melayani semua rakyatnya. Karena kelemahannya dia tidak bisa tahu bagaimana rakyatnya. Sehingga perlu adanya perantara. Ini si fulan datang membawa proposal minta bantuan demikian. Katanya punya pondok pesantren muridnya 20.000, benar apa tidak? Ditanyakan dulu sama ya orang-orang dekatnya. Sehingga akhirnya ya ketika tahu demikian, orang-orang kalau mau meminta sesuatu kepada penguasa itu tidak langsung tapi lewat tangan kanan, tangan kiri, tangan depan, tangan belakang mungkin ya dari orang tersebut. Nah, itu jangan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha pemurah. Allah yang memiliki segalanya. Langsung berdoa memohon kepada Allah, bertaubat langsung kepada Allah, meminta sesuatu, meminta gunung ya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta garam juga langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi tidak benar orang menjadikan wali atau orang saleh yang sudah meninggal atau orang yang mati syahid sebagai perantara dia dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoalah langsung, Allah yang lebih mendengar. Nah, doa kita, Allah yang pemurah, Allah yang memiliki segalanya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita semua dan membimbing kita menuju akidah yang benar sehingga kita di hari kiamat nanti bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.